Ketong tuwur kali sambung pagulingan. Ya sepi ting trim. Pepetetan samya murak samya murak. Ya paling bing lam jeruk mane. Banglus lampahi pun nyatana Prabu Jarasana kairing pati jara sabda uge senopati jara denta anu kairing ulah dia balat tam tama sikap pedang tam sirigada bini canda sapanah limpung alat ngengkei ngaban alat ngemat-ngemat nyata ngepinang. Maksud ngancurkan negara Martapura gitu kaya nana ya Prabu Jarasandra lalu mampau tuna lampah eta kenurang tenen dihanelum sin gesan sampurun sagurang tuna dihanyuang siang gesan alaen paragi nyokot ninggalkan mangsa datang sampur deui. Kacarios di negara Marta para satria nonoman diantawisna antrejajak katawang Abimanyu Pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngalir nampi pancen milarian layang jamus kalimusada. Lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana nyatana ia pusaka lambang kagungan negara Amarta itu kaya nana. Kalau saat dina waktu si Raden Abimanyu nuju apruk-aprukan di alas pringgan dengan salah nyata milarian mustika anu kasebat layang jamus kalimusada lambang kagungan negara Amarta sedengken waktos parantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyatana hajat surya disarengan ku Semar Sapala Putra lumampah di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas pringgan ingat salah. Wah Semar Badranaya wah iya nun urang iuhkan kela ngarerehkan capek wah mangga nun jang kadia kicu kakang seling kurang iuhan kela kicu jang. Mangkaning terenyi ngarepan pesta dilite ujang. Kari-kari layang jamus kali musada lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana muing. Amuing ujang. Ih kurupa-rupa ari gogoda tejang. Cek bahasa barudak ngora teh mah 1000 macem, 1001 macem gogoda teh. Anu matak cingkararuat we boh dewek boh ari laing sarerea. Disamet ayeuna ka hareup teh cing aya deuleun bararea. Sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya. Heh. Dek kumaha deui? Ulah capek tamu urang teh nyajak. Sok geura sangsangkeun ka nya rejeki teh cu. Di mana geus gering mana eueuh nu nulungan lintang ti hasil ke sang urang jeung tenaga urang. ya. Oh, cara lagur ira laing sare ajang. Aya pangesto wa. Aya pangesto. Syukur cu. Samana wa kumaha damang? Wa. Meujeuh jang, meujeuh jang, meujeuh. Ih, cu, ai dipake leumpangan mah itung-itung olahraga we urang teh nya, cu. Naon sababna abeh sehat, setiap awak sehat, nagara oge kuat. Tuh. Nya kitu teh uat teh ayeuna teh nyarengan juragan Abimanyu milarian layang nyamus kali musada leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana teuing kusaha teuing kurang mana. Sumuhun ucu. Daya kitu teh para satria nonoman teh nungulon ngetan ngidung ngaler eneu teh ucu. Milarian sababnya kitu kapan manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Sumuhun mangkaning ningalkeun inung silaing anu mangkuk di lemur. Jeung si gareng we meureun di ditu cu. Ujang aiku kitu teh mah ua teh ayeuna teh bakal nyeungareupan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nyaeta bade ngahonta gelar mulku ai hartosna teh nyaeta ratu nu ngaratuan ratu raja nu ngarajaan raja narpati nu ngaranarpatian narpati di satatar madya desa di sabeulah dunya dek ngakrabkeun raja-raja di sabeulah dunya ulah nepi ka nimulkeun pacogregan wae sabab eta teh ngarugikeun ka balarea. Ya cu. Mun ceuk basa ayeuna mah perdamaian dunia gitu. Ih, da nya kitu jeung tibatan urang pacogreg mah itu jeung ieu nagara jeung nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu maes teu meuleum. Nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja. Supaya repeh rapi jeung supaya ulah hese hubungan. Boh ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nulian, boh ti nagara nulian ka dieu ekspor jeung impor ceuk barudak ayeuna teh mah. Sajabina ti kitu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu bade dilantik. Jadi kasatriaan nyata mingpin kasatriaan di Plengkawati. Atu ayeuna ieu geuning murang kalihna teh nyaeta milarian mustika layang jamus kali musada. Dibarengan ku uwa ayeuna. Omat teh kitu kakang silaing ulah dibarengan ku ara jeung subaha genteng-genteng ulah potong. Ya cu. Ujang. Nanging nya kitu teh uwa teh dina waktu ieu teh cu. Sok sanaos bari jeung geus kolot ka ayaanana. Wa hayang hiburan heula ujang. Geuning wa tos teputar tos panah hiburan ka yungyun teuing wa. Tos tepai ka hiburan. Ih nya kitu teh atuh cu. Ngawetkeun ngora cenah ceuk barudak teh mah ujang. Nya. Ai loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka loba tinggal lamun. Ulah mulut nya kuah. Komo akang siling meus-meus ngode, meus-meus ngode. Eta ulah si akang teu katungkulkeun teuing wae. Hih, nya kitu katungkulkeun teuing ku masang akang siling teh bugan. Ari baheula mah nya kitu nginjeum duit ka tatangga teh heueuh. Jang meuli beas, jang meuli deungeuna tapi ayeuna mah ai nginjeum duit ka tatangga teh jang masang. Uluh, uluh. Bet karunya teuing ucu kabobodo teh nyok kasamaran tingali kabita ku barang jiga jeung beja nya ari hasilna mah hasil lamun meunang tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan meunang teh nya cu matak ulah kabawakeun teuing kitu kakang siling mending oge hiburan kitu cu urang paraban ceuli. Bagja ujang. Oh, bisa tepung we jeung ira laing sararea ayeuna peuting ieu. Ujang. atau nepangan ua yeuh ka warga-warga anu ti tebihna anu ti caketna anu ti kulon anu ti widu anu ti kidul anu ti wetan anu ti kaler hih baraya mah babalatak ujang nya seupan baraya ua nya seupan mana seupan itu seupan naon jagang Cisalak cisepan pa dokterana stata tafsir ih nyangga keneh panglayan ku perantawisan kaset kitu nya cu aya deui eta kan nyata ka pelikulun eta kasahaja Cibaduyut eta Cibaduyut saha teh Borman heho perusahaan sepatu Borman di mana deui saragam sepatu teti saha deui lintang ti mantena nya cu nyangga keneh panglayan kitu muga-muga eta perusahaanna cing hasil nya eta restu ye ti Dian Rekor Dian Rekor ucu perusahaan kaset muga-muga we cing majeng perusahaanna cing produksina atuh cing sae cing kapetik hasil kalabuahna nya cu cing atuh cu lagu naon kayaknya karesan aya inung silain gening ibu Aan Darder dot Aya Darwati sok cu sok cu sok cu lagu naon parayuat teh kapala eta lagu naon ah lagu nama kuma ilaing we sararea geningan itu aya kasepuhan Jang Jai Jang Iin syukur jak sok lagu naon lagu na cing cing cing cing anu ngeunah we lagu naon ujang ngiringan bang ngiringan ngiringan ari mah apalagi wae lagu naon kitu bade ayeuna aming aya bae naon-naon aya kitu heuh nu matak teh ge kumaha ilaing we teh marek dipanglagukeun naon we ku siling ayeuna aming sae wae pek kumaha ilaing we aduh ayeuna aming napa sok sok sok bari akang siling ka dieu kitu bari ngantosan pangaulaan oh juragan Abimanyu nu julu leson ucu nya bade dilantik yang akan ia kajuragan ateng di Majalaya ya lalaki raheut hatena nya gudawang belah culina aduh gusti yang sugane ya kasetna disete ka gusti nya sekjang palubuh teh hirupna teh. Minggir, minggir, minggir. Rek naon make jeung minggir, rek naon? Kurang ajar pisan. Kurang ajar naon? Ngawawaas dewek. Masoa naon make jeung ngawawaas sagala? Dewek teh jelema frustasi teh. Jadi nyerikeun ku pamajikan. Benar. Nya anak pajara rawuh. Urang ajar pisan bari jeung ragu ayun-ayun aming. Sarua teh teh jeung musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan turu. Waduh. Nyaho musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan usul. Hehehe, macan turu. Tengenah ing. Nama ke tengenah kumas, Kang. Pamentah syahabi lagu. Lagu numpil, Kang. Oh. Pamentah bapak. Bapak dewek. Ini bapak Akang. Nah. Nah, Cep. Ayah dina kata-kata ayun aming, naleng-nengkung, naleng-nengkung, gara gede, gara jangkung, gara sakola nujunun. Jiga nuhu. Eta. Di Akang kuat ketumidu, gitu kelakuan. Ari ayun. Ya. Ayun aming. Di ayun. Duh. Ayun ku samping. Neleng nengkung, neleng nengkung. Gera-gera gede. Gera sakola nu junun. Naon? Tresep deung mah. Sungkan aing aya lagu teh kudu akhir teh baros. Lamun heueuh jeung kanyataanana kitu eta Semar. Hay kitu kumaha, Kang? Pantes meureun nya dewek teh jadi insinyur. Jadi dokteran geus. Jadi sarjana. Pantes meureun dinya teh aya plang dinya teh pantes. Dokter gigi Astra Jingga atawa dokter gigi Astra Jingga SH. SH ge SH mah SH ta ge dewek mah. Ngan seseut hirup. Aduh ampun. Pantesnya dinya teh IR cepot. Arsitek di mana yeuh? IR Sastra Jingga. Aduh, pantesnya cara batur. Hari yon. Si we terus. Gitu kan? Oh, teu budak, teu kolotin, awewe teu lalaki, ku ibu si cepot. Si Sastra Jingga, si cepot. Nasib. Oh, ah, keun wae won, aya ku kitu cang mah. Won. Tepat di kadenge euy urang ngalojer jeung aing yeuh. Ayo kan ngalojer rumah. Sok gimana kitu bisa masuk bisa di kopi korek kitu jadi situ pembicaraan saya kitu sia. Ngalojer korek di kopi dengan baik ripit balik pokal saya. Di kopinya di sana bagaimana Kang ganti? Aduh. Di sini juga ganti oli. Di sini juga ganti pemajikan. Ya, pembicaraan kamu gitu tadi sini bagus juga gitu ta. Tapi saya mau nanyain itu won dari Charlie Papa Tengo dari sini gitu ta, bagaimana cewek yang dibawa kemarin itu waktu Ewon dioperasi itu tentang hernia itu tuh. Jadi bagaimana cewek itu gitu tak bisa dibawa sekarang gitu, saya punya embos gitu ta, yang punya sound system gitu ta, Dedi ya, mau cewek itu yang kemarin dibawa oleh emu, bagaimana ganti? Lari ya putat pati ketuk takang ganti Ya gitu teh, nama cewek kemarin itu karena dia laki-laki seperti perempuan itu suaranya besar juga gitu teh. Aduh ampun teh. Aduh won. Ya gitu teh euy lah. Tereh. Dilantik dunungan dewek juragan Abimanyun. Ari Akang teh dilantik moal kan? Heh. Dilantik jadi hansip. Anu penting mah urang hirup di alam dunya. Nya sepi ing mamprih rame ing gawe. Rame-rame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ngeusian kemerdekaan gitu lin. Iya. Urang teh salaku warga negara yang baik. Jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik. Iya. Kamu ayeuna urang teh nyaeta sakeudeung deui tere pesta di negara Amarta nyaeta ngayakeun perdamaian dunia. Heulaanna neuleutikan ae sabeulah dunya. Hayang repeh-rapih ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea. Disarengan ku dilantikna juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati. Sabab pelantikan juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif. Mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar dapat mengantisipasi aneka perubahan. Iya. Iya. Ah, atuh da dewek oge sakedeung naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik. Sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu. Iya. Iya, ulah nepi ka nimulkeun urang teh hal-hal anu terpikarep. Jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we? Tina sistem heubeul kanu anyar. Mun ceuk bahasa ieu mah tina orde lama kana orde baru. Nya, ubah sikap. Kumaha carana? Sangkan urang disiplin hirup di alam dunya. Heulaanan di nagara, heulaanan ieu mah di kampung kitu nya. Oh di masyarakat kamu pan ayeuna aya opsi tilu, ieu teh geus kana opsi tilu euy. Oh, operasi bersih tilu. Iya. Tilu, ai tilu teh hiji dua tilu. Nya. Bersih pamingpinna. Bersih nagarana. Bersih masyarakatna. Sabab lamun pabersih-bersih geun teh kaitu teh bersih luyu jeung kahayang urang sararea. Jadi angkur lancar, jadi positif kali positif sama dengan positif. Iya. Jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif. Iya. Jadi perlulah kita itu bantu. Iya, sadarkanlah diri Anda masing-masing. Hidup di negara merdeka ini. Jadi jangan sampai mengucilkan orang lain. Iya, jangan saling mengacaukan, aman, tertib. Jeung sajabana tilu bersih eta teh nya eta tekadna, ucapna, lampahna. Jeuk dina diri pribadi. Lamun bersih tekadna, ucapna jeung lampahna, yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita. Iya. Wi. Sok ah deh kayang hiburan ah. Nah, akang resepan hiburan deh. Oh, nya perlu weh hiburan mah. Sok teh hiburan naon akang nya. Heh. Hiburan naon akang? Hiburan dewek. Nya. Biasa we dek mah. Teh seni rek lagu naon? Heh. Teh seni. Ya, ngalagu ah. Ngalagu naon ya? Heh. Lagu naon ya? Ngalaguna. Nya. Naon euy? Teh lagu naon Aduh, siwon. Lain eta dewek mah bejaso teh ti ieu ti tetangga maneh cenah riwayat ewon tadina. Pangna jadi ewon. Bapak jeung inung ewon teh cenah harita teh keur nyiramna teh hayang boga monyet. Nepi ka ti kalaksanakeun dah nya harita teh ngajuru jiga we monyet. Nya. Buntutan ngan buntutna hari teteh pindah ka hareup jadi hernia. Uy, uy. Naon? Entong ah cang dibajakeun riwayat. Dina cukang sama komo. Cukang naon? Dina cukang we, pergi budak, tukang pergi budak. Heuh, teluy. Ulah anu nyiram. Heuh. Tukang teh kum nyiram. Heuh. Pikir akang kitu. Aduh, ampun itu tukang goong saha? Dedi Halimi. Hah? Dedi Halimi. Dedi Halimi. Indungna jeung bapana teh harita teh hayang bajing gitu. Nya. Nya kalaksanakeun ngadar bajing nepi ka panji ge bajing beungeutna. Itu ai itu tukang gambang saha? Gambang mah Ajat. Ajat. Oh, eta teh Ajat teh dan samanu. Oh, oh, inung bapak nate hari tate ya, yang ti ucing. Ya, oh, mentak kita weh buki hees. Aduh, ampun. Hari itu Aan Darwati tete. Aan Darwati. Beja di tetangga na cina inung bapak nate cina hari tate hayang. Hayang nok. Hayang nok muning. Mecak buhuku eh gitu ning. Ola itu si Jai. Aduh buku dayut mana eh. Ini hanya di pojayut ke ilmu ya mah. Gusti. Aduh menang beja eh. Dewek di tetangga. Sehingga air riwayat Jai kumah cina inung bapak nate cina hayang ngadahar black rupuk. Anu mata kitu we buntet. Lamun dinang pudunan ngagulutuk mana i. Aduh. In. Iin. Lain inung papa Iin cenah bade teh hayang hulu kuda. Beungeut Iin juga kuda. Aduh ampun. Alah nu penting we urang ah. Alu yeuh dalang euy. Kasep ieu. Dewek nanyakeun ka Ibu Ramana dalang cenah keur nyiramna teh cenah ieu teh hayang ieu cenah hayang bebarengan jeung presiden. Oh. Nu matak jiga presiden nya. Oh. Aduh ampun. Hah? Aduh ampun Gusti. Itu si Kayep. Keur nyiramna indung bapana dewek apa euy? Aya nu nyangsang dina batu di irigasi. Ayo. Ari mata kitu we nyungcung. Gusti nu agung. Anjir teh si Ugan. Ugan kenang. Indung bapa maneh hayang papatong ye Ugan baheula. Aing juga anak ieu si Ugan juga kini-kini nya. Aduh, ampun. Sate paling enak kasep, kan? Heeh.